Mitra Bisnis, peraturan pemerintah terbaru tentang rokok semakin ketat mengatur industri rokok. Seperti harus adanya peringatan kesehatan yang besar dibungkus dan dilarangnya pencantuman logo dalam acara yang disponsori seperti konser musik. Di lain sisi, pemerintah juga sepertinya membutuhkan pendapatan dari industri rokok melihat tarif cukai yang terus naik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Marketing Wismilak, Suryanto Yasaputra. Pak Suryanto, apa komentar Anda? Dan hal baru ya, kalau peringatan pemerintah kan memang selama ini kan juga memang sudah ada di bungkusnya ya. Cuman memang bukan dalam bentuk grafik gitu ya, masih dalam bentuk tulisan. Kalau melihat pada negara-negara lain memang sudah diberlakukan graphic warning. Jadi saya pikir ini sih bukan satu hal yang sangat memberatkan di industri ini, karena ya kalau melihat dari negara lain juga sudah duluan dilakukan dan sepertinya kok tidak terlalu berpengaruh pada industrinya gitu. Ya kalau mengenai event dan sebagainya juga itu sama juga sih. Cuman di negara kita masih, artinya di Indonesia masih sangat fleksibel lah. Kita masih bisa menggunakan iklan TV meskipun jamnya memang dibatasi, tapi jangan, dan dari dulu sampai sekarang juga masih tetap sama. Kemudian masih bisa menggunakan media luar ruang dan sebagainya. Malah di negara lain kan makin ketat pelarangannya, begitu. Sekarang kan belum diberlakukan ya, tapi melihat negara lain memang tidak banyak berdampak seperti yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya kalau industri ini kan sangat tergantung pada dua hal kalau menurut saya. Nomor satu adalah harga. Kalau harga itu dinaikkan karena memang cukainya dinaikkan setinggi negara lain, ya pasti akan berpengaruh. Itu nomor satu. Kedua memang membatasi orang untuk merokok, gitu. Nah, kalau dua hal ini sebetulnya masih belum terlalu diketati begitu, saya pikir ada pengaruhnya, pasti ada, tapi memang tidak terlalu signifikan mungkin begitu. Lalu Pak, jika dilihat peraturan ini juga ditolak oleh promotor musik karena dinilai akan membuat Indonesia sepi konser. Karena industri rokok merupakan penyokong terbesar konser musik di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Sekarang pun sebetulnya kan dari sponsor-sponsor yang dari luar ya, dari asing kan juga sudah tidak menggunakan produk itu untuk mensponsorinya gitu ya. Sebetulnya kan banyak industri lain kan juga masih bisa mensponsorinya. Ya relatif lah kalau saya bilangnya konser yang seperti apa dan sebagainya. Karena sebetulnya kan ya kalau acuannya ke konser seperti sekarang, kalau saya lihat tahun-tahun ini, tahun lalu sudah banyak sponsor lain di luar industri ini yang sudah mensponsori gitu. Kalau harapan atau aspirasi dari industri rokok sendiri, Pak, terkait peraturan tentang rokok seperti apa? Ya, memang ada beberapa poin di dalam peraturan itu yang masih belum jelas lah gitu. Jadi intinya dari industri adalah kejelasan lah. Kalau jelas, diaturnya jelas dan berlaku universal, artinya semua pihak itu di dalam industri itu memang harus mematuhi, ya kita nggak masalah gitu. Jadi intinya itulah kejelasan, karena ya kita tahulah pandangan umum mengenai industri ini. Tapi kan sebetulnya juga nomor satu kan memang belum ada istilahnya pembuktian di dunia bahwa memang industri ini adalah industri, kan masih legal kan industri ini kan. Belum dikatakan industri yang illegal gitu kan. Itu nomor satu. Kedua, ya seperti yang mungkin pernah dibaca di tempat lain juga bahwa industri ini kan sebetulnya yang paling penting buat pemerintah kan menyediakan tenaga kerja. Baik di sektor formalnya dalam arti pegawainya, pelintingnya dan sebagainya, tapi juga di non-formalnya, artinya kita bicara petaninya, berapa juta itu petani yang terlibat di industri ini dan juga pedagang-pedagangnya begitu. Jadi sebetulnya kalau memang unik ya, industri ini kan di Indonesia posisinya beda dengan di negara lain yang memang tidak memiliki industrinya gitu. Kalau di negara kita kan punya industrinya, artinya mulai dari perkebunannya dan sebagainya kan memang berbeda gitu. Dan negara lain yang menerapkan sistem yang sangat ketat itu biasanya mereka tidak punya industrinya, mereka cuma menjadi sasaran pasarnya saja. Nah, itu yang menjadikan berbeda antara negara kita dan negara lain. Tapi sebetulnya kalau memang peraturannya jelas, arahnya juga jelas, jadi kalau ada dari pemerintah punya arah yang jelas dan berlaku untuk semua dan sebagainya, saya pikir sih ya industri sih bisa menyikapi. Demikian Direktur Marketing Wismilak, Suryanto Yasaputra. Saya Wendy Lim.